dilarangnya seorang mukmin atau muslim untuk senantiasa mengagung-agungkan bekas-bekas orang-orang saleh, baik itu para nabi ataupun orang-orang saleh setelah mereka. Ini faedah yang mungkin pada pertemuan sebelumnya kita belum sebutkan, bahwa berdasarkan hadis ini kita bisa ambil faedah bahwa dilarangnya mengikuti bekas-bekas orang-orang saleh, baik dari Nabi alaihissalatu wassalam ataupun orang-orang setelah mereka, yaitu dari para orang-orang saleh. Seperti misalkan kuburan-kuburan mereka atau tempat-tempat duduk mereka atau tempat sholat mereka, ya, untuk mengerjakan sholat di sana atau khusus beribadah di sana, ya, maka ini hal yang mengada-ngada. Saya beri contoh, misalkan di dalam kota Mekah terdapat Gunung Thaur. Gunung Thaur adalah gunung yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sebelum meninggalkan benar-benar kota Mekah, beliau tinggal beberapa malam di Gunung Thaur. Gunung Thaur. Dan kalau seandainya orang ibadah haji ataupun umrah, biasanya mereka senantiasa melewatkan jamaah ke sana untuk melihat fakta sejarah bahwa itulah Gunung Thaur yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di situ. Nah, pergi ke sana, mengkhususkan doa di sana, mengkhususkan sholat di sana, itu lebih baik dijauhi karena bisa mengakibatkan pengagungan terhadap tempat tersebut. Contoh yang lain, di kota Mekah terdapat Gua Hira yang terletak pada gunung. Gua Hira terletak pada gunung. Allahu Akbar walillahilham. Hah? Hah? Gunung apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ittaqullaha ta'ala. Takut kepada Allah, mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi belum begitu hafal sejarah beliau, bahkan untuk kejadian yang mustahil seorang muslim seharusnya tidak boleh tidak tahu. Gua Hira yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama yang dengannya terbalik dunia dari mulai kesyirikan mendapatkan cahaya Islam, dimulai dari Gua Hira. Terdapat pada gunung atau Jabal Nur. Wah, ulun nak nyambat itu seteh. Allahu Akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dianjurkan untuk pergi ke atas sana, berdoa khusus di sana, mengerjakan sholat khusus di sana. Bukti nyata akan hal ini tidak disyariatkan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji beliau berangkat dari kota Madinah. Haji beliau yang pertama dan terakhir. Beliau menunaikan ibadah haji, kemudian beliau pergi ke Mekah. Dari Madinah ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang disebut dengan haji wada', haji perpisahan. Karena setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpisah dengan dunia dan umatnya. Selama menunaikan ibadah haji, tidak ada satu hadis pun yang memerintahkan para sahabatnya, ayo tuh, dahulu aku mendapatkan wahyu di Gua Hira, naiki. Tidak ada. Dahulu aku mendapati Jibril di Gua Hira, naiki. Aku tempat bersemedi ataupun tempat tahannus, tempat untuk beribadah kepada Allah tuh di Gua Hira sebelum dapat wahyu. Ayo datangi ke sana. Tidak ada. Itu Nabi alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana orang-orang setelahnya? Bekas-bekas orang setelahnya. Bekas sholat, bekas paimaman, bekas sajadah, bekas kopiah, bekas kopi pahit. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti bekas-bekas orang-orang saleh, karena belum ada syariatnya. Baik untuk sholat di sana, menetap diri di sana, beriktikaf, berdoa khusus di sana, apalagi meletakkan air di sana, belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun dari para sahabat, para tabi'i setelah mereka yang memperbolehkan akan hal itu. Cuma terjadi kepada seorang sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu pun tidak ada yang sepakat dengan beliau. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Beliau pernah melewati radhiyallahu anhuma, pernah melewati pohon yang di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menambatkan ontanya. Maka beliau pun bersengaja untuk menambatkan onta di sana, padahal tidak ada hajat di sana. Ini hanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang melakukan akan hal itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disyariatkan. Jadi ulun pernah ini kejadian waktu masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah, diperbantukan oleh kerajaan Arab Saudi untuk menjadi penerjemah di bawah Gunung Thaur. Di bawah Gunung Thaur. Tempat apa tadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bermalam sebelum akhirnya pergi ke Madinah dalam rangka berhijrah. Maka kita katakan kepada jamaah pada saat itu, berbus-bus datang. Dan ini kejadian sebelum haji, sebelum masa haji. Saya pakai mikrofon, mohon maaf Bapak Ibu, Saudara Saudari, silahkan melihat gunung yang ada. Dan ini adalah kejadian Thaur, dan saya jelaskan. Kemudian, dan tidak disyariatkan untuk pergi ke atas sana. Maka ada jamaah haji yang datang, Wahabi kayak kamu. Tidak disyariatkan, ulun cuek, tidak menanggapi. Tidak disyariatkan untuk pergi ke atas sana. Kita belum menunaikan ibadah haji, yang kita datang ke kota Mekah untuk tujuan itu. Tidak ada syariatnya menunaikan ibadah haji, menaiki gunung tersebut. Ada orang Arab, kata dia, when Jabal Thaur, mana ada Jabal Thaur? Nah, saya bilang, syuk, ada, tuh lihat. Habis itu saya bilang, la tas'ad ilal jabal, jangan kamu ke atas gunung, laisa bimasyru', tidak ada syariatnya. Lau saqatta famat famitta walam tahuj. Kamu datang dari jauh, kalau kamu jauh, kalau kamu jatuh kemudian mati, kamu belum berhaji. Apa yang dia jawab? In mittu fa fi sabilillah. Kalau saya mati, maka berarti mati di jalan Allah. Allahu Akbar. Naik. Sudah 70 tahun. Jadi memang untuk sesuatu amalan-amalan yang mengada-ngada, apabila dilarang susah untuk dinasehati. Kenapa? Karena salah satu sebabnya mereka menganggap dirinya sedang beribadah. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukti bahwa kebiasaan ataupun tempat-tempat yang sejarah, yang merupakan sejarah Rasul, seperti tempat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gua Hira, Jabal Thawr, kemudian pohon pembaiatan Baiat Ridwan, pohon pembaiatan Baiat Ridwan, itu tidak diagungkan oleh para sahabat. Bahkan dalam kitab Muwatta Malik, bahwa Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memotong, menebas pohon yang di situ, di bawah itu, di bawah pohon tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat Baiatur Ridwan. Ada yang paham Baiatur Ridwan? Ya, ikuti kajiannya, kajian sejarah setiap malam Rabu. Wallahi cinta kita dipertanyakan jika tidak tahu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man pun baiat kecintaan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri, barang siapa yang mengaku cinta kepada sesuatu, dia memperbanyak mengucapkan itu. Maka ketika kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita harus tahu sejarah beliau. Baiatur Ridwan saking pentingnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau di innama yubayyi'una Allaha fawqa aydiyadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu 'ala nafsi. Surat Al-Fath ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau, sesungguhnya mereka membaiat Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Dalam surat Al-Fath ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh telah Allah meridhai atas orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat engkau wahai Muhammad di bawah pohon. Lihat, pohonnya disebut dalam Al-Qur'an, tetapi gara-gara ingin menjaga tauhid, Umar bin Khattab menebas pohon itu. Bukankah secara fakta sejarah pohon tersebut sangat penting? Pohon tersebut sangat penting. Maka tetap ditebang demi menjaga akidah, karena keutuhan akidah lebih dibandingkan apapun. Lihat sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Wadhah dalam kitab Al-Bid'ah wan Nahyu Anha, amalan-amalan bid'ah dan larangan terhadapnya. Ibnu Wadhah berkata, sami'tu Isa bin Yunus yaqul, amara Umar bin Al-Khattab biqad'i syajarah allati buyi'a tahtaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqata'aha. Aku telah mendengar Isa bin Yunus rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memerintahkan untuk menebang pohon yang di situ dibaiat Rasulullah. Baiat Ridwan itu penting, Pak. Kenapa penting? Lihat surat Al-Fath ayat 18. Dan saya pesan selalu, siapa yang mengikuti kajian Tauhid ini, maka mudah-mudahan bisa membawa mushaf terjemah, Al-Quran terjemah, sehingga bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Coba perhatikan ayat tadi, baiat Ridwan penting, bahkan ya, ketika para ulama sejarah menceritakan para sahabat Nabi, mereka senantiasa mengucapkan mimman min ahlil bai'ah. Ini sahabat fulan bin fulan ikut bai'at Ridwan. Saking pentingnya disebutkan dalam biografi seseorang. Apa pentingnya bai'at Ridwan? Siapa yang membai'at Rasulullah di bawah pohon yang akhirnya disebut dengan bai'at Ridwan? Bai'at itu apa sih? Bai'at itu berjanji, bersumpah, membai'at Nabi Muhammad SAW di bawah pohon, namanya pohon Ridwan, sehingga disebut dengan bai'at Ridwan. Kenapa disebut pohon Ridwan? Ya, bukan apa-apa, tapi sebabnya karena orang yang ikut bai'at, maka Allah berfirman, laqad radhiyallahu, sungguh Allah telah meridhai mereka. Penting bai'at Ridwan. Pohonnya saksi sejarah tentang bai'at Ridwan. Orang yang ikut bai'at Ridwan diridhai oleh Allah. Tetapi meskipun demikian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi menjaga akidah, demi menjaga tauhid kepada Allah, beliau memerintahkan apa? Ditebang pohonnya. Bukan hanya sekedar pohon beringin. Kenapa tuh di jalan, tengah jalan pohon beringin kada ditabang-tabang, menghalangi jalan? Handak ditabang, tabrakan orang rangkap lima tabrakannya, itu handak ditabang? Subhanallah. Mana lebih besar keutamaannya dilihat dari fakta sejarah, pohon Ridwan dengan pohon yang beringin tadi? Tidak ada. Tidak ada bandingannya. Ini akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ditebang? Disebutkan dalam dalam kitab tadi, li'annan nasa kanu yadhhabuna fayusalluna tahtaha, karena manusia pergi ke pohon itu dan bersengaja mengkhususkan sholat di bawah pohon itu. Kenapa ketujuhannya napak tilas, napak tilas? Ya, ada Pak Imaman. Sampai wah ini di beberapa kota ada Pak Imaman yang dahulu katanya itu Pak Imamannya Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Tuan Guru si Fulan, Wali Fulan. Maka kemudian masjidnya dipugar, dibesarkan. Pak Imaman jadi lebih depan. Tetapi tempat imam yang awal dikeramatkan. Sholat di atasnya. Ini penyebab nanti orang-orang menganggap tempat itu lebih daripada yang lainnya. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan untuk mengikuti atau mengkhususkan tempat-tempat khusus yang dimiliki oleh para nabi, apalagi orang-orang di bawah beliau. Maka ketika ada isu bahwa kerajaan Arab Saudi sekarang gara-gara perluasan, maka tempat kelahiran Rasulullah pun dijadikan kamar mandi. Pertama, itu dusta. Yang kedua, tidak ada syariat dari Rasulullah untuk mengagungkannya. cari hadisnya. Ya. Apalagi bekas-bekas selain dan orang-orang yang derajatnya di bawah beliau, tidak ada. Lawang bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja belum, tidak ada syariatnya untuk diagungkan, untuk dikhususkan, dianggap barokah, apalagi orang-orang di bawah beliau. Beda dengan bekas mungkin rambut beliau, pakaian beliau, itu pernah ada di zaman Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau memegang bekas rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika ada yang sakit, maka beliau tuangkan air sehingga diminumkan kepada orang sakit tersebut, sembuh dengan izin Allah. Karena memang zat jasmani Rasulullah adalah seorang yang penuh dengan berkah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi jika ada isu di zaman sekarang, ini bekas rambut Rasulullah, maka itu masih dipertanyakan, benarkah atau tidakkah? Baik. Lihat lagi, ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Al-Ma'rur Ibn Suwaid. Ini tidak ada dalam hadis, dalam buku kita. Saya bacakan sebagai tambahan. Intinya bahwa pesan dari hadis yang pertama, tidak diperkenankan oleh para ulama untuk mengikuti beberapa, mengikuti bekas-bekas orang-orang saleh dan para nabi. Al-Ma'rur Ibn Suwaid rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'i, bercerita, "Shallaitu ma'a Umar ibn al-Khattab bi tariqi Makkah." Aku pernah salat bersama Umar bin Khattab di jalan kota Mekah. Salat as-subh. Waktu itu salat yang kami kerjakan salat subuh. "Tsumma ra'an nasu yadhhabuna madhahib." Lalu ra'an nasa yadhhabuna madhahib. Lalu beliau melihat orang-orang berbondong-bondong jalan. Faqala aina yadhhabu haula? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, itu orang jalan-jalan kemana? Maka ya Amirul Mukminin, masjidun shalla fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahum yusalluna fihi. Wahai Amirul Mukminin, mereka pergi ke masjid yang Rasulullah pernah salat di sana, maka mereka mengkhususkan untuk salat di sana. Lihat, apa pendapat Umar bin Khattab? Orang kedua yang terbaik setelah Nabi dan Rasul. Menurut Umar bin Khattab, beliau mengatakan, faqal innama halaka man kana qablakum mimithli hadha. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara kelakuan seperti ini. Kanu yattabi'una athara anbiya'ihim. وَيَتَّخِذُونَهَا كَنَائِسْ وَبِيَعَا. Mereka senantiasa menjadikan bekas-bekas nabi mereka sebagai tempat khusus dan menjadikannya sebagai tempat-tempat ibadah. Menjadikannya sebagai tempat-tempat ibadah. فَمَنْ أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ فَلْيُصَلِّي وَمَنْ لَا فَلْيَمْذِي وَلَا يَتَعَمَّدَهَا. Siapa yang memang bertepatan dia lewat masjid tersebut, masuk waktu sholat, silahkan sholat. Tapi tidak boleh dia bersengaja ke masjid tersebut hanya demi mengunjungi masjid itu. Dan itu yang terjadi sekarang pada travel-travel haji dan umroh. Ya? Jamaahnya dibawa ke sana. Tahu belakangnya apa? Duit. Itu kan pakai bus. Bisnya duit, enggak gratis. Jadi ujung-ujungnya duit. Dibodohi para tukang travel mau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Belum ada syariatnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi cerita. Lihat, cerita ini agak panjang, saya bacakan. Yang disebutkan di dalam Maghazi Ibnu Ishaq, sejarah-sejarah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, yaitu haddatsana Abul Aliyah, Khalid bin Dinar bercerita, tidak ada dalam kitab bapak-bapak, saya bacakan tambahannya. Telah bercerita kepada kami Abul Aliyah, Abul Aliyah rahimahullah, seorang tabi'i. Qala lamma fatahna tustar sanata 17 wajadna fi baiti malil hurmuzan sariran alaihi rajulun mayyit 'inda rasihi mushaf. Ya, kita lanjutkan. Biasanya sebagian orang yang masih percaya dengan khurafat, maka mereka akan beranggapan, tuh, membicarakan orang mati lampu, khurafat. Ya, perhatikan baik-baik. Abul Aliyah bercerita, ketika kita menaklukkan Tustar, sebuah daerah, pada tahun 17 Hijriah, maka kita mendapati di rumah harta Al-Hurmuzan. Ya, Al-Hurmuzan, salah satu dari raja Arab. Sariran alaihi rajulun mayyit 'inda rasihi mushaf. Di rumah Hurmuzan, rumah hartanya Hurmuzan, jadi ada namanya rumah harta dahulu. Rumah harta Hurmuzan itu ada dipan, ranjang, di atasnya seseorang yang sudah meninggal, jenazah, dan di kepalanya mushaf, mushaf Al-Quran. Fa'akhadna al-mushafa fahamalna ila Umar. Kami ambil mushaf itu, kami bawa kepada Umar bin Khattab. Fada'a lahu Ka'ban fanasakahu bil-Arabiyyah. Maka, ini bukan mushaf Al-Quran, mohon maaf. Maka Umar bin Khattab sebagai khalifah memanggil Ka'ab Al-Ahbar, seorang yang pandai bahasa selain bahasa Arab. Lalu beliau tulis lagi dengan bahasa Arab mushaf tadi, buku tadi. Fa'ana awwalu rajulin qara'ahu minal Arab. Maka aku adalah orang yang paling pertama kali membacanya dari bangsa Arab. Qara'tuhu mithlama aqra'ul Qur'an. Aku membacanya sebagaimana aku membaca Al-Qur'an. Faqultu li Abil Aliyah ma kana fih. Maka aku bertanya kepada Abul Aliyah, apa yang ada tertulis di dalam mushaf tadi, di dalam kumpulan-kumpulan kertas tadi. Sayyiratukum wa umurukum wa luhunu kalamikum wa ma huwa kainun ba'du. Sejarah kalian, perkara-perkara kalian, kemudian seluruh ucapan-ucapan kalian, dan apa saja yang akan terjadi setelah ini. Qultu fama sona'tum birrajul. Lalu aku bertanya, yang mayat tadi yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan dengannya? Si mayat tadi, yang di kepalanya ada tadi, ada apa tadi? Mushaf. Qala hafarna lahu bin nahar 13 qabran mutafarriqah. Falamma kana bil-lail dafannahu wa sawwayna al-qubur kullaha linu'ammiyahu 'alan nas la yambushunahu. Kami, kan ada mayatnya tadi, buat 13 kuburan di siang hari. 13 kuburan. Lalu di malam hari kami kubur di salah satu kuburan tersebut. Lalu setelah itu kami samakan kuburannya. Tidak ada yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari berapa kuburan tadi? 13 tadi. Agar apa? Linu'ammiyahu 'alan nas. Lihat ini. Agar tidak ada yang tahu dari manusia. itu kuburan orang soleh tadi. Karena semuanya 13 kuburan semuanya sama, agar mereka tidak menggali kuburan tersebut, tidak mengagungkan kuburan tersebut. Qultu wa ma yarjuna minhu, apa yang mereka harapkan dari orang yang dikubur itu? Qala kanatis sama idza hubisat anhum barazu bisaririhi fayumtarun. Lihat apa yang terjadi. Kalau mereka lagi kemarau, mereka bawa ranjang tersebut keluar kamar, ya, baru mereka berdoa dan turun hujan. Ranjang yang ada orang meninggal tadi dikeluarin agar turun hujan. Ya. Maka benar turun hujan. Subhanallah. Man kuntum tadhunnuna ar-rajul? Kira-kira orang yang meninggal ini siapa yang kalian tahu? Yang kalian kira? Qala rajulun yuqalu lahu Daniel. Dia adalah seorang yang bernama Daniel. Ternyata dia adalah seorang nabi yang bernama Nabi Daniel. Kemudian, faqultu mundu kam wajadtumuhu mata? Mulai kapan kalian dapati Daniel alaihi salam ini meninggal? Mundu 300 sana. 300 tahun mayatnya dibiarkan seperti itu, tidak dikubur. Untuk diagungkan, untuk disembah selain Allah. Qultu ma kana taghayyara minhu? Aku bertanya, kira-kira mayat tadi yang 300 tahun tidak dikubur, apa yang berubah darinya? Qala la illa syu'irat min qafah. Inna luhumal anbiya la tabliha al-ardu. Tidak ada yang hancur. Itu memang para nabi seperti itu. Kecuali hanya beberapa rambut dari rambut yang ada di dahinya. Itu saja yang hancur. Dan sebagaimana hadis sahih, sesungguhnya daging-daging para nabi tidak dimakan oleh tanah, tidak hancur oleh bumi. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para sahabat, kaum muhajirin dan ansar, mereka senantiasa tidak tergoda dengan sosok tersebut. Tidak tertipu dengan sosok tersebut. Mereka kuburkan. Begitulah para sahabat. Ini para ikhwan yang dirahmati. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim mengomentari cerita tadi. Fa fi hadhil qissah, di dalam kisah ini, ma fa'alahul muhajirun wal ansar min ta'miyati qabri li alla yuftatana bih. Di dalam kisah ini terdapat apa yang dilakukan oleh kaum muhajirin, para sahabat. Kaum muhajirin siapa itu? Para sahabat yang berhijrah dari mana ke mana? Dari kota Mekah, kota Madinah. Dan kaum ansar, penduduk asli kota Madinah, min ta'miyati qabri, yang mana disamaratakan, tidak diketahui kuburannya, agar orang-orang tidak tergoda dengan kuburan tersebut. Walam yubrizuhu lidu'ai indahu at-tabarruki bih, tidak dimunculkan, diagungkan, dibangun kuburannya agar bisa berdoa di sana, bisa mengambil barakah di sana. Walau dhafira bihil muta'akhirun lajaladu alaihi bisuyub wala'abadu min dunillah. Kalau seandainya orang-orang di zaman akhir, kata beliau, Imam Al-Qayyim hidup di zaman ke-8 Hijriah. Kita sekarang hidup di 14 Hijriah. 15 Hijriah. Ya, di zaman 8 Hijriah Imam Al-Qayyim mengatakan, kalau orang-orang di zaman beliau mendapati mayat tersebut, niscaya mereka akan berperang untuk mempertahankan mayatnya agar dimuliakan dan disembah tanpa atau selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di zaman sekarang? Ya, bagaimana di zaman sekarang? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tambahan-tambahan sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lihat lagi, saya ingin bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perkataannya agak panjang, mudah-mudahan bisa masuk ke dalam hati kita untuk tidak mengagungkan tempat-tempat ataupun bekas-bekas orang-orang saleh, ya, agar tidak masuk ke dalam jurang kesyirikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, wa huwa inkaru minhum lidzalik. Cerita tadi kaum Muhajirin dan Ansar tidak menampakkan kepada kaum muslim kuburan Daniel adalah pengingkaran dari para sahabat akan hal itu. Faman qasadahu buq'atan yarjul khaira biqasdiha wa lam yastahibbu asy-syari'u qasdaha fa huwa minal munkarat. Barang siapa, ya lihat nih, barang siapa yang menuju sebuah tempat, dia berharap kebaikan dari tempat tersebut ketika menuju itu, padahal syariat tidak menganjurkannya, maka dia telah melakukan hal yang mungkar. Hal yang mungkar. Maka Pak, hilangkan kebiasaan. Di sini dahulu Raja Majapahit di sini. Ini tempat duduknya siapa gitu. Kenapa? Ya, apa gitu. Ya, ini para yang tidak boleh seperti itu. Ini tongkatnya siapa gitu. Saya susah untuk menyebutkan nama karena di zaman sekarang ada namanya hate speech. Dilarang untuk menuduh orang, nanti kita berbahaya kena undang-undang. Yang jelas kaum muslim tidak boleh mengagungkan, misalkan ini tempat duduknya siapa, ini mata uang di zaman siapa. Enggak boleh. Ditakutkan akan hati kita condong menyembahnya nanti. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya lanjutkan membaca perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah, ya. Jadi ada pelajaran menarik dari perkataan beliau, makanya saya baca perkata per kalimat dari apa yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan, "Wa ba'duhu ashaddu min ba'd." Artinya, kemungkaran-kemungkaran yang tadi dilakukan ada yang lebih parah daripada yang lainnya. Sawa'un qasadaha liyusalliya indaha. Baik dia menuju tempat tersebut, menuju bekas tersebut untuk sengaja sholat di sana. Sholat ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Tapi ketika ibadah tersebut dikerjakan tempat khusus, tempat khusus ini dianggap wah, dianggap berkah, mendatangkan kebaikan, maka ini memerlukan dalil. Jika hanya sebatas dia bekas orang saleh, maka ini berbahaya nantinya. Aulia doa indah, atau yang biasa datang ke sana, dia mengkhususkan doa di sana. Lebih khusyuk atau lebih merasa dikabulkan berdoa di sana dibandingkan di masjid. Aulia qra'a indah, atau dia menuju tempat tersebut sengaja untuk baca Quran di sana. Jadi ibadah-ibadah itu, tetapi karena dia adalah dikhususkan di tempat itu, ini yang bermasalah. Baca Qur'annya enggak apa-apa, doanya kita tidak permasalahkan, sholatnya kita tidak permasalahkan, tetapi mengkhususkan ibadah-ibadah ini di tempat itu, di tempat bekas-bekas Nabi, bekas-bekas orang saleh, maka ini perlu dipertanyakan. Liyaskuna indaha bihaitsu yakhussu tilkal buq'i binaw'in minal ibadat allati lam yushra takhsisuha bihi la naw'an wala 'ainan. Untuk tinggal di sana, yang mana mengkhususkan di tempat tersebut mengerjakan semacam ibadah yang belum disyariatkan, baik itu jenisnya ataupun zatnya, zat ibadah tersebut belum disyariatkan. Li'anna dzalika qad yajuzu bihukmil ittifaq la liqasdid du'a'i fihi. Lihat, tetapi kalau seandainya orang lewat di sana, masjid misalkan, masjid Rasulullah pernah sholat di situ, seperti ceritanya Masjid Jin, Rasulullah SAW pernah sholat di situ. Maka beliau, orang ini lewat, pas lagi sholat, lagi qomat, dia lewat, dia sholat di sana, boleh. Adapun mengkhususkan di sana, maka ini tidak diperbolehkan. Bisa dipahami Pak ya? Jadi intinya tidak diperkenankan atau dijauhi mengikuti bekas-bekas Nabi ataupun orang-orang saleh dari tempat-tempat yang memang belum disyariatkan dalam Islam. Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sekarang baca riwayat selanjutnya. Penulis mengatakan, perhatikan, Wal ibn Jaririn bisanadihi an Sufyana an Mansurin an Mujahidin afara'aytumul Lata wal Uzza qala kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi wa kadha qala Abu al-Jauza an ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana yalutus sawiqa lil hajj. Artinya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir ini ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 310 Hijriah. Nama beliau aslinya Muhammad bin Jarir. Ya, Muhammad bin Jarir, lebih dikenal dengan Ibnu Jarir. Panggilannya dipanggil apa? Ibnu Jarir, anaknya Jarir. Tapi nama aslinya siapa? Muhammad bin Jarir. Saya melihat di Martapura ada anak-anak SD. Biasa kalau datang ke sana mereka menyambut saya. Ustaz. Anak-anak SD, fans-fansnya saya. Anak-anak SD. Ada namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini Pak, secara nama sebenarnya, secara bahasa sebenarnya tidak benar. Seorang anak dinamai siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu, kalau secara bahasa itu namanya abahnya Bakar. Hah? Abahnya Bakar. Tetapi mungkin bapaknya menamai dia dengan Abu Bakar karena Abu Bakar sudah sebagai nama. Seperti Anang, Utuh, nama dia. Nah, kalau dilihat dari situ boleh saja. Yang bermasalah lagi adalah As-Siddiq. Nah, ini dia. Tidak ada yang bernama itu kecuali Abdurrahman bin Abi Quhafah. Ya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bolehlah kita bernama dengan nama para sahabat, tapi As-Siddiq itu khusus untuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang menemani Rasulullah hijrah, yang kemana-mana beliau menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sedikit berkenaan dengan nama. Dan nyari nama itu usahakan nama yang kita tidak perlu bertanya. Ustaz, nama anak ulun ini baguslah. Enggak perlu. Ya? Karena sudah saking jelasnya, tidak perlu bertanya namanya bagus atau tidak. Dan ini pesan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau ketika ditanya tentang nama, baguskah nama ini? Maka beliau mengatakan, cari nama yang kita tidak perlu bertanya, saking jelasnya nama tersebut. Ya, ada kadang-kadang pesan kepada Ustaz, carikan nama gasan calon anak ulun. Namanya kalau bisa yang agak jarang orang bernama dengannya. Yang nyentrik, kadada di Banjar, julun Fir'aun, Pak. Maunya nama yang aneh-aneh, subhanallah. Ya. Baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ibnu Jarir, beliau adalah namanya Muhammad bin Jarir. Dan beliau ahli tafsir. Beliau ini ahli tafsir. Beliau mempunyai kitab tafsir yang menjadi rujukan ulama-ulama tafsir. Bahkan sampai Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala merujuk kepada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi beliau ini lengkapnya Muhammad bin Jarir At-Tabari. Tafsirnya biasa disebut Tafsir At-Tabari. Nama buku tafsirnya bukan itu, namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga terkenal dengan sejarah. Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ibnu Khuzaimah, ulama besar, menyebutkan biografi Ibnu Jarir ini. La a'lamu 'alal ardi a'lama min Muhammad ibn Jarir. Aku tidak mengetahui di atas muka bumi ini yang lebih berilmu dibandingkan Ibnu Jarir At-Tabari. Wa kana minal a'immah al-mujtahidin. Beliau termasuk orang-orang yang imam yang berijtihad. Jadi tidak condong ke mazhab ini enggak. Tapi beliau ahli ijtihad. Ya, beliau tidak termasuk daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, Malik, enggak. Tetapi termasuk daripada mazhab ijtihad. Beliau sendiri bisa berijtihad. Karena beliau ulama abad ke-4 Hijriyah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan tafsir, sedikit melimpang kita dari kitab tauhid. Tafsir yang paling bagus adalah Al-Qur'an ditafsiri dengan Al-Qur'an. Satu, ini yang paling bagus. Yang kedua, Al-Qur'an ditafsiri dengan hadis. Yang ketiga, Al-Qur'an ditafsiri dengan perkataan para sahabat dan orang-orang setelahnya, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Yang keempat, Al-Qur'an ditafsiri dengan materi bahasa. Inilah empat tingkatan tafsir yang paling utama. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Qur'anil Azim. Sering sekali dalam tafsir Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, ayat ini semisal dengan firman Allah ini. Ayat ini semisal dengan firman Allah ini. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui ilmu tafsir Al-Quran yang itu firman Allah kecuali siapa? Allah sendiri. Kemudian kecuali siapa? Rasul Allah yang diberi wahyu dan diutus oleh Allah. Kemudian kecuali siapa? Para sahabat yang mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah. Baru kalau tidak ada tiga ini, baru diambil dari bahasa. Ini bahasa Arab tentunya, bukan bahasa Perancis. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, beliau mendapatkan gelar Imamul Muhaddisin. Pemimpin para ahli hadis. Beliau meninggal pada tahun 161 Hijriah. Meninggal pada tahun 161 Hijriah. Dan umur beliau 64 tahun. Ya, kita lanjutkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya. Apa makna sanadnya, Pak? Sanad itu adalah mata rantai perawi atau mata rantai narator hadis, bahasa Indonesianya. Mata rantai perawi hadis. Rasulullah menyebutkan hadis kepada sahabatnya. Sahabatnya meriwayatkan kepada tabi'i. Tabi'i meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in. Nah, ini disebut dengan apa? Sanad. Ini disebut dengan sanad. Sanadnya apa? Sanad narator atau perawi hadis. Ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan. Sufyan sudah kita sebutkan, Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri. Dari Mansur. Mansur nama aslinya Mansur bin Al-Mu'tamir. Mansur bin Al-Mu'tamir. Ya. Dan beliau meninggal pada tahun 132 Hijriah. 132 Hijriah. Bahwa berkenaan dengan ayat afara'aitumul lata wal uzza. Jadi Ibnu Jarir sekarang, penulis kitab ini membawakan tafsiran ayat surat An-Najm ayat 19. Bagaimana ayatnya? Afara'aitumul lata wal uzza. Terangkanlah kepadaku, wahai kaum musyrik, tentang berhala yang kalian anggap sebagai anak perempuan Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Al-Lata dan Al-Uzza. Lihat Pak, kenapa penulis membawa ayat ini di dalam bab ini, surat An-Najm ayat 19? Karena namanya Al-Lata disembah selain Allah, dijadikan berhala selain Allah, kuburannya disembah selain Allah. Apa sebabnya? Nah, makanya dibawakan riwayatnya ini. Ya. Sekali lagi, kenapa ayat ini An-Najm ayat 19 dibawakan dalam bab 21? Karena penulis kita Syekh Muhammad At-Tamimi ingin mendalili bahwa Al-Lata disembah, kuburannya diiktikafi, orang berdoa di sana, salat di sana, berdoa dengan khusus di sana, disebabkan kenapa? Karena mereka ghulu, terlalu berlebih-lebihan kepada siapa? Al-Lata. Al-Lata, terlalu berlebih-lebihan kepada siapa? Al-Lata. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan. Lihat tafsirannya, kita baca sekarang. Mujahid rahimahullahu taala berkata, Mujahid, nama aslinya Mujahid bin Jabr. Ini ahli hadis, ini ahli tafsir semua Pak. Mujahid bin Jabr. Dan beliau ini murid dekatnya Abdullah bin Abbas, ahli tafsir. Mujahid bin Jabr. Beliau meninggal pada tahun 104 Hijriah. Dan beliau ini seorang tabi'i. Karena murid dari siapa? Abdullah bin Abbas, seorang tabi'i. Ini kita mengenal ulama-ulama ya. Tidak mengapa saya berbicara seperti ini. Mujahid, nama aslinya Mujahid bin Jabr. Dan beliau adalah salah satu murid terdekat Abdullah bin Abbas, makanya beliau ahli tafsir. Mujahid rahimahullahu taala mengatakan, Al-Lata adalah orang yang dahulunya mengadukkan tepung dengan air atau minyak untuk para jamaah haji. Dahulu Pak, musim haji sampai sekarang, itu orang-orang banyak bersedekah. Kalau sekarang lebih modern. Kalau dahulu yang dilakukan oleh Al-Lata ini, tepung campur dengan air, jadi adonan. Jadi adonan apa? Roti dikasih. Mereka jemur sendiri atau bakar sendiri rotinya. Ini adonannya. Dicampur dengan air atau minyak, minyak samin. Ya. Akhirnya jadi roti. Ini pekerjaan Lata dahulu, sebelum disembah, ketika masih hidup. Jadi dia orang saleh, orang yang suka beramal, yang suka beramal. Setelah meninggal, nah, karena dianggap orang saleh. Kalau di zaman sekarang Pak, apa? Kontainer Pak. Jadi orang-orang kaya di Arab Saudi, terutama rajanya, menyediakan kontainer di jalan-jalan para jamaah haji. Apalagi dari Mina ke Arafah, itu kontainer. Maka banyak sabil-sabil katanya. Artinya bagi-bagi kue. Halal, halal, halal. Ya. Itu sebenarnya adalah warisan dari mulai dahulu. Maka setelah meninggal Lata, setelah meninggal, maka mereka pun mendatangi kuburannya. Nah, ini dia. karena dianggap orang saleh, maka kuburannya diagungkan. Ya, kuburannya diagungkan. Intinya, Pak, bahwa orang-orang masuk ke dalam jurang kesyirikan gara-gara apa? Gara-gara ghulu, berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan mengagungkan, mengkultuskan orang-orang saleh. Orang-orang saleh kita letakkan mereka pada tempatnya, dan kita tidak boleh merendahkan mereka, tetapi tidak boleh juga meninggikan lebih daripada derajatnya. Kita hormati mereka karena orang saleh. Kita tidak boleh merendahkan mereka karena mereka orang saleh. Akan tetapi tidak boleh kita ghulu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh yang diambil manfaatnya, Bapak. Kesolehannya, orang berilmu yang diambil manfaatnya apa? Ilmunya. Bukan bekas kopi pahitnya. Nih, bekas kuburan apa, bekas kobokan sidin, minum mungkin. Ini subhanallah. Tidak ada yang bisa seperti itu. Bekas sesuatu bisa diambil barokahnya kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa seperti itu, karena hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliaulah yang mempunyai barokah pada zat jasmani beliau. Selainnya tidak ada. Abu Bakar enggak pernah orang tabaruk dengannya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tuh bekasnya ustaz, tuan guru, kiai barokah, maka Abu Bakar lebih berkah dari presiden. Tidak pernah dibegitukan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas sejelas matahari di siang bolong. Lalu mau apa diingkari, mau apa? Tidak ada yang bisa diingkari dari hal ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Demikian pula tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya siapa? Abdullah bin Abbas. Sebagaimana dituturkan oleh Abul Jauza, dia itu pada mulanya adalah seorang yang mengadukkan tepung untuk para jamaah haji. Nah, ini sama, mengadukkan tepung untuk para jamaah haji. Sama ini Bapak Ibu saudara-saudari. Abul Jauza beliau itu meninggal pada tahun 83 Hijriah. Seorang tabi'i. Nama beliau aslinya Aus bin Abdullah Ar-Rabai. Aus bin Abdullah Ar-Rabai meninggal pada tahun 83 Hijriah. Ya. Ini tafsiran Abdullah bin Abbas. Kenapa Lata? Yang benar itu Al-Lata atau Al-Lata. Al-Lata. Kenapa beliau disembah? Sebabnya dijadikan berhala. Sebabnya kenapa? Karena kuburannya di apa? Disembah, diagungkan. Karena kuburannya disembah ataupun diagungkan. Ini penyebabnya. Maka jangan suka-suka untuk terlalu berlebihan terhadap orang saleh. Sekali lagi, yang paling pantas kita ambil faedahnya dari orang saleh apanya? Kesolehannya, ilmunya. Ya, tidak berarti kemudian kita mengkultuskan zatnya, bekasnya. Seperti itu. Dan kadang-kadang cerita-cerita yang khurafat lebih disukai dibandingkan ilmu. Misalkan taupian, ini ada mobil mogok, ustaz ada di dalamnya. Jar si ustaz, isi banyu. Jalan dan sampai dan masih berisi. Itu aja yang diulang-ulang. Tidak menjadikan umat Islam pintar. menjadikan umat Islam terlalu percaya dengan khurafat, keris peninggalan zaman Diponegoro, ya, kemudian apa, tongkat peninggalan zaman. Jadi nggak perlu, tidak perlu diagung-agungkan, ya. Ini wasi-wasi tuha kada usah diagungkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih menyimpan itu buang, musnahkan. Jangan takut. Karena tidak berhak ditakuti kecuali Allah tabaraka wa taala. Kalaupun terjadi sesuatu, ustaz, tangan lu bengkak setengah gara-gara membakar, menghancurkan itu, maka yang bisa membengkakkan dan menyembuhkan dari bengkak hanya siapa? Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita baca riwayat selanjutnya. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan. Ini riwayat yang terakhir dalam bab ini. Penulis mengatakan, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhidhina 'alayha al masajida wasuruj, rawahu ahlus sunan. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan. Serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburannya. Hadis riwayat para penulis kitab sunan. Kita baca, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya siapa? Abdullah. Beliau ini sahabat Rasulullah. Ibnu Abbas terkenal dengan apanya? Dengan tafsirnya. Makanya beliau ahli tafsir di generasi sahabat. Abdullah bin Abbas berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat. Arti laknat, kata, adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Arti laknat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, maksudnya berdoa agar orang tersebut diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ini berat, karena yang berdoa Rasulullah, pasti dikabulkan. Kemudian beratnya juga dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang pengasih. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, menunjukkan itu besar, berat dosanya, tidak mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari, di sini laknat para wanita yang menziarahi kuburan. Ustaz, kalau begitu, apa hukum perempuan berziarah kubur? Maka jawabannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan, berdasarkan hadis ini, ziarah kubur bagi wanita haram. Ada yang mengatakan, berdasarkan hadis ini, ziarah kubur bagi wanita makruh. Ada yang mengatakan, ziarah kubur bagi wanita boleh dengan syarat. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa ziarah kubur bagi wanita boleh dengan syarat. Yang mengatakan haram, dalilnya ini. Dapat laknat, enggak mudah. Yang mengatakan makruh, dalilnya ini, dan juga dalil yang membolehkan nantinya yang akan saya sebutkan. Yang mengatakan boleh, dalilnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku berziarah kubur, apa yang aku ucapkan?" Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan boleh berziarah kubur. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab. Beliau mengatakan, "Quli assalamu alayki, assalamu alaikum ya ahla diyar minal muslimin wal mu'minin." Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Ini menunjukkan boleh perempuan berziarah kubur. Dalil yang lain, bolehnya perempuan berziarah kubur bahwa Rasul SAW pernah mendapati seorang ibu meratapi, menangis di depan kuburan anaknya. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sang ibu tersebut, "Ittaqillah wasbiri." Wahai ibu, sabar. Takut kepada Allah, jangan terlalu meratapi kematian anakmu yang sudah ya sudah. Maka orang tersebut, si ibu ini tanpa melihat, dia mengatakan kepada Rasulullah, tanpa melihat itu Rasulullah, dia mengatakan, "Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati." Udah, pergi sana. Engkau enggak merasakan musibah yang aku dapatkan. Perempuan ini berkata kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak tahu. Lihat, perempuan ini dinasihati oleh Rasulullah bukan karena ziarah kuburnya, tetapi karena terlalu meratapinya. Makanya asal hukumnya boleh. Ya? Dan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ziarah kubur bagi perempuan boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Aku telah melarang kalian dahulu untuk berziarah kubur, maka ziarahilah. Ini umum, ziarahilah. Baik laki-laki atau perempuan muslim, ziarahilah. Dan saya pesan di sini, Pak, keluar dari tema kita. Ya, meskipun kita mengatakan jangan membangun kuburan, haram mengkeramiki kuburan, haram bertabarruk dengan kuburan, menganggap kuburan wah haram, tetapi bukan berarti tidak boleh berziarah kubur. Ziarah kubur sunnah Rasul. Ayo, sudah berapa tahun meninggalkan ziarah kubur? Nah, yang belum pernah berziarah kubur, angkat tangan. Ya, ziarah kubur. Karena berziarah kubur itu fa innaha tudzakkirukumul akhirah, mengingatkan akan kehidupan akhirat kepada kita. Oh, semua yang kita miliki tidak akan dibawa kecuali tempat kaya miskin ya ini, tempat pejabat rakyat biasa ya ini, tempat rumah gedongan dengan rumah gubuk ya ini. Tempat orang yang pengusaha sukses ataupun rakyat miskin ya ini sama. Apalagi Pak, kalau seandainya sedang galau, sedang resah, banyak masalah, coba pergi ke kuburan. Bujur. Tenang kita, karena mengingat kematian. Mengingat kematian itu faedahnya tiga. Pertama, membuat hati tenang. Oh, semuanya kayak ini juga, kena ujung-ujung. Maka ulun dahulu-dahulu beberapa tahun kemarin, ulun punya slogan, kalau kita tertipu dunia, misalkan kawan sudah sama-sama SMA dahulunya, tapi si Din sudah jadi diplomat, kita masih di Banjar aja. Masih di pasar hanyar aja. Ya. Sudah ke luar negeri orang kemana-mana. Sudah jadi, wah pokoknya terkenal. Kita masih begini-begini saja. Maka ingat tiga kata. Kata ulun waktu itu. Semuanya itu tidak dibawa mati. Tidak dibawa mati. Yang dibawa mati amal. Ya, maka coba. Pada bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita memang berhati-hati terhadap kuburan karena takut untuk diagungkan, tapi bukan berarti tidak berziarah kubur. Kita mengatakan bahwa belum ada syariatnya berziarah kubur ketika mau hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, mau mau bulan puasa, tidak ada syariatnya. Tapi tidak salah kalau berziarah kubur, asalkan tidak meyakini itu. Paham maksud saya? Karena tidak ada waktu berziarah kubur yang khusus, enggak ada. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan berziarah kubur. Nah, demikian. Jadi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, perempuan boleh berziarah kubur dengan syarat-syaratnya, Pak Ustaz. Syaratnya tidak meratapi kuburan. Tidak meratapi apa? Kuburan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Baik. Kemudian serta orang-orang yang membuat tempat ibadah, memberi penerang, membuat kuburan. Membuat kuburan menjadi tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Ini agak kurang tepat terjemahannya. Betul kan, Pak? Lihat bukunya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Ya, sudah betul kalau begitu. Betul. Tidak salah. Betul. Serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Maksudnya, kuburannya itu dijadikan tempat ibadah. Kuburannya itu dilampui. Ya. Ini kalau seandainya tidak ada sebab untuk melampuinya. Kalau ada sebab syar'i boleh. Contoh, belum pernah tinggal di sebuah kota, di situ ulun menghafal Quran. Orang kalau dikubur, orang kalau dikubur, ya, perhatikan, kalau dikubur dan meninggal malam Jumat Kliwon, maka mereka berkeyakinan itu kuburannya barokah. Apa yang terjadi? Biasanya kalau tidak dijaga, maka tali pocongnya itu diambil. Makanya keluarga yang dikubur menyalakan lampu untuk menjaga malam. Maksimal 7 hari 7 malam. Agar tidak diambil tali pocongnya karena meninggal malam Jumat Kliwon. Yang seperti ini boleh karena ada sebab, dan sebabnya syar'i, yaitu menjaga agar kuburannya tidak dibongkar. Tetapi kalau kuburannya dibangun, diberi AC, rumah sidin gak ada AC, kuburannya di AC, kemudian diberikan lampu megah mewah, lebih mewah dari masjid. Ada kuburan mewah, sedangkan kampung sebelah masjidnya belum jadi. Ini lebih mulia mana kita membangun masjid dengan membangun kuburan? Enggak ada hadis man bana lillahi qabran. Barang siapa yang membangun untuk Allah kuburan, enggak, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Tidak ada hadis seperti itu. Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sekecil sarang burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Ini terbalik para ikhwah. Kuburan lebih mewah dibandingkan masjid kadang-kadang. Meskipun masjid tidak diperbolehkan juga mewah-mewah, padahal tidak ada jamaahnya. Yang muadzin sidin jua yang imam, sidin jua makmumnya. Ini para ikhwah. Wallahu alam, kita berhenti pada ini, dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin dipertanyakan atau diminta kejelasan. Tadi belum saya sebutkan ya, di akhir tadi hadis riwayat para penulis kitab Sunan. Itu namanya Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Para penulis kitab Sunan. Nanti pekan depan saya akan jelaskan apa maksud dengan kitab Sunan. Insyaallah. Silakan. Mana? Nah. Ini pengumuman ya. Pengumuman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami undang bapak-bapak yang berhadir di sini pada ini malam. Insyaallah besok jam 10 pagi kita akan mensolatkan seorang jenazah nenek daripada ustaz kita, Ustaz Khairullah LC, jam 10 pagi di Masjid Imam Syafi'i. Mohon disebarkan kepada yang lainnya. Terima kasih. Ya. Kita ucapkan kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Khairullah Hafizahullah, kawan saya berdakwah di Banjarmasin ini, dan mudah-mudahan saya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah yang beliau dapatkan, si mayit, diampuni dosanya oleh Allah dan beliau mendapatkan pahala yang besar dan diringankan musibah beliau. Dan ketika ada seorang yang meninggal, maka disyariatkan seorang muslim untuk menyelenggarakan pengurusan jenazahnya, walau hanya dengan mensolatinya. Walau hanya dengan mensolatinya. Maka bapak ibu, saudara-saudari, dianjurkan untuk datang besok. Dan kita tidak seperti sebagian masyarakat yang mau mensolati jenazah kalau dapat amplop. Biar kenapa kada sholat jenazah? Kada ada amplopnya aku. Jadi supan aku datang. Ih subhanallah. Tidak. Sholat jenazah itu adalah fardu kifayah, yang kita mendapatkan pahala. Dalam hadis Abu Hurairah, man shalla 'alal janazah falahu qirat. Barang siapa yang salati jenazah, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Satu qirat itu satu gunung Uhud. Satu gunung Uhud. Gunung Uhud itu dari ujung kanan ke ujung kiri 8 kilo. Dan dari permukaan tanah sampai puncaknya sekitar 330-an meter. Sangat besar. Sholat jenazah besok hari Kamis, mudah-mudahan bisa dihadiri. Wallahu'ala. Ada pertanyaan. Salah satu penghalang datangnya pintu hidayah adalah seseorang mengambil baiat kepada pemimpin dari firqah yang menyimpang. Seseorang mulai mencoba mempelajari sunnah karena takut akan konsekuensi baiatnya. Akhirnya dia tidak jadi ikut mempelajarinya. Bagaimanakah menghilangkan pemikiran semacam ini untuk menumbuhkan keyakinan yang benar? Setelah wafatnya Rasulullah SAW, adakah baiat yang disyariatkan? Ada dua pertanyaan di sini. Adakah baiat yang disyariatkan? Maka jawabannya iya. Seorang muslim membaiat pemimpin yang sah, yang ditunjuk oleh kaum muslim dan mempunyai wewenang atas kaum muslim. Wewenang itu artinya wilayah, kekuasaan, dia yang mempunyainya. Maka kita di negara Indonesia, kita berbaiat kepada presiden kita dan seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Hendaknya kalian taat, mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah budak berkulit hitam dari negeri Habasyah. Ustaz, pemimpin kita tidak loyal terhadap Islam, misalkan seperti itu. Maka jawabannya, tidak boleh kita melepaskan diri dari ketaatan kepada pemimpin selama dia muslim dan mendirikan sholat di antara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Afala nunabidhuhum?" Wahai Rasulullah, apakah kita tidak memberontak mereka yang lebih mendahulukan kepentingan mereka pribadi menzalimi rakyat dan semisalnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma' wa athi' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengarkan, taati meskipun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu. Kalau seandainya dia lebih mendahulukan diri sendiri, maka tidak boleh keluar kecuali illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalian melihat pemimpin kalian itu kufran buah, benar-benar kafir, dan kekafirannya memang berdasarkan petunjuk dari Allah, artinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam riwayat yang lain, bolehkah kita keluar memberontak pemimpin kita tidak taat, tidak membaiat mereka? Maka la, ma aqamu fikumus salah, tidak boleh selama mereka mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Sebejat-bejatnya pemimpin, selama mereka mendirikan sholat di tengah-tengah kita, membolehkan kaum muslim sholat, masih harus ditaati. Adapun masalah mereka melakukan kekeliruan, maksiat, tidak berhukum kepada hukum Allah, maka itu urusan mereka. Tugas kita menasihati. Kalau tugas kita selesai, maka di akhirat tidak akan ditanya oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu." Tugas kalian wahai para rakyat, apa yang dibebankan oleh Allah kepada kalian yaitu menasihatinya. Nasihatinya pun nanti terdapat cara tersendiri yang sudah diatur dalam Islam. Dan tugas mereka, apa yang dibebankan kepada mereka. Artinya Allah tidak akan bertanya tugasnya pemerintah ditanya kepada rakyat. Enggak mungkin. Allah tidak akan bertanya tugasnya rakyat ditanya kepada pemerintah. Enggak mungkin. Semuanya akan sesuai dengan pertanyaan. Dan para ikhwah, keamanan itu nikmat Allah. Jangan mudah-mudah memberontak. Mudah-mudah. Dan bibit-bibit pemberontakan itu demo, unjuk rasa, bakar ban. Apa faedahnya bakar ban coba? Hah? Yang ingin UMR naik, apa faedahnya bakar ban? Mereka di ruang ber-AC, ente bakar ban di depan jalan. Panas-panas, ngisep asap. Apa faedahnya? Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapati pemimpin yang zalim, salah satu penyebabnya rakyat. Ada perkataan para ulama mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kelakuan kalian, maka seperti itu pemimpin kalian. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai Ali, kenapa di zaman engkau tidak seperti di zaman Abu Bakar? Beliau menjawab, rakyat di zaman Abu Bakar adalah Umar, Utsman. Dan rakyat di zaman Umar adalah Utsman. Dan rakyat di zaman Utsman adalah aku. Dan rakyat di zamanku kalian-kalian ini. Para pemberontak, para khawarij. Jadi, perbaiki. Dan itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering-sering demo, sering-sering menyatakan pemerintah. Saya dengar baru baca di medsos tadi bahwa listrik akan naik karena dolar naik. Maka lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun idza betulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Lima perkara yang apabila kalian diuji dengan lima perkara ini, dan aku berlindung dari Allah apabila kalian mendapatkan ujian ini. Salah satunya adalah walam tangqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mauna wa jawri sultani alaihim. Tidaklah kalian mengurangi takaran, timbangan, nipu, ngoplos, memalsukan tatkala jual beli kecuali akan datang paceklik kemarau. Kemudian harga mahal, shiddatul mauna itu disebutkan oleh Rasul. Sulitnya barang mahal, wajauri sultan alaihim, dan kezaliman pemimpin terhadap mereka. Penyebabnya siapa? Rakyat. Jadi para ikhwan, perbaiki diri kita. Bertakwa, maka Allah akan menjadikan di antara kita pemimpin yang bertakwa. Nah, kemudian berarti yang boleh taat dibaiati hanya pemimpin yang sah. Ya, pemimpin yang sah. Apabila ada orang-orang takfiri yang mengkafirkan umat, yang suka ngebom sana sini karena bahwa umat Islam kafir, karena Islam terutama di Indonesia berhukum kepada Undang-Undang 45, bukan kepada Al-Quran, maka berarti hukumnya dia berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum kepada selain Allah, terhadap selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka para ikhwah, lihat tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Kafir di sini tidak mengeluarkan dari Islam. Satu. Yang kedua, pemerintah kita Muslim, bukan kafir. Masih mendirikan sholat, masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu syubhat yang disampaikan oleh orang-orang takfiri yang suka mengkafirkan umat Islam, suka menyatakan pemerintah-pemerintah Muslim tughat, tagut-tagut, ini tidak benar. Ya, hati-hati, ini permasalahan akidah. Dan orang-orang seperti ini yang menyempal dari Islam, dia memisah dirinya mengkelompok-kelompok, ini pemecah umat. Dan tidak boleh membaiat di bawah baiat pemimpin yang sah. Kalau ada pemimpin yang sah, seperti sekarang kita mempunyai presiden, wakil presiden, kita baiat beliau, kemudian ada sekelompok orang membaiat seseorang, maka ini wajib diperangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bui'a li khalifatain faqtulu ahaduhumal akhara." Jika salah seorang di dua orang dibaiat secara bersamaan, maka salah satunya harus dibunuh. Enggak ada pemimpin dalam Islam. Pemimpin dalam Islam dua, enggak ada. Harus satu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh membaiat. Ini baiat. Mereka nanti berdalil, orang-orang yang katanya harus membaiat amirnya, membaiat kelompoknya, ini mereka berdalil dengan sebuah hadis, "Man mata wa laisa fi 'unuqihi bai'ah mitata mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dan dia belum membaiat, tidak ada baiat di lehernya kepada pemimpin, kepada amirnya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Maka kita katakan ini hadis ditunjukkan kepada pemimpin yang mempunyai kewenangan wilayah. Pemimpin apanya yang enggak mempunyai, tidak bisa memerintah, tidak bisa melarang? Pemimpin apa ini? Pemimpin itu mempunyai kekuatan, kekuasaan, wilayah, itu pemimpin namanya. Adapun pemimpin di bawah tanah, mimpin semut. Ya? Ini ajaran tidak benar. Ajaran menyimpang dari Islam. Dan ajaran-ajaran kelompok seperti ini biasanya mengkafirkan selain kelompok mereka. Hah? Mengkafirkan selain kelompok mereka. Maka jangan takut, keluar dan pelajari sunnah yang benar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Naam. Bismillah. Mana? Mana? Suri yang sah. Oh iya, silakan. Barakallahu fiik. Ustaz, mengenai tadi ada hal yang menarik yang dari apa? Terkait ikhtilaf fikih wanita berziarah kubur, Ustaz. Iya. Dari beberapa hadis yang dijabarkan itu ada hadis pertama ada yang mengharamkan atau memakruhkan. Namun di hadis kedua dan ketiga itu adalah ada yang membolehkan, tapi dengan catatan atau syarat, Ustaz. Ya. Pertanyaan saya, apakah terjadinya perselisihan ulama ini, apakah pada zaman dahulu itu kan, Ustaz, untuk mengambil satu hadis saja mungkin perlu berbulan-bulan, Ustaz, ya, mencari guru, Ustaz, ya. Apakah karena pada saat itu tidak ada sampai hanya hadis yang lain itu, Ustaz, ya, sehingga ulama mengambil kesimpulan dari hadis tertentu berbeda dengan karena apakah mungkin karena belum dapat hadis yang lain. Nah, kalau memang demikian, dari tadi kan ada ada memakruhkan, mengharamkan atau membolehkan. Apabila ada hadis atau penguat yang lain, bagaimana kewajiban kita, Ustaz? Apa kita mengambil hadis yang pendapat yang kedua? Karena yang pertama kan adalah satu hadis, yang kedua itu ada penguat dari hadis yang lain, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, begini, saya ingin jelaskan dulu. Terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama disebabkan beberapa sebab. Ya? Terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama bukan hanya masalah ziarah kubur saja, masalah kunut subuh misalkan. Masalah jumlah rakaat dalam salat tarawih misalkan. Terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama dengan beberapa sebab. Sebab pertama yaitu sebagian ulama mensahihkan hadis ini, sebagian yang lain menyatakan lemah. Ini sebab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa hadis kunut subuh sahih. Imam-imam yang lain mengatakan bahwasanya hadis kunut subuh tidak sahih, bahkan mungkar, karena di dalamnya ada seorang perawi bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Beliau ini adalah seorang perawi yang majhul. Majhul namanya, tidak dikenal. Kemudian keadaan dirinya juga tidak dikenal. Apakah dia terpercaya, kuat hafalannya, tidak berdusta, atau yang semisalnya. Nah ini, terjadilah akhirnya perbedaan pendapat. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, yaitu bagaimana disebutkan oleh Pak Suryansa tadi, bahwa sebagian ulama berpendapat A, sedangkan masih ada hadis lain yang beliau belum dapatkan. Tidak semua ulama mendapatkan seluruh hadis. Karena saking sulitnya di zaman dahulu untuk mendapatkan ilmu hadis secara sempurna. Dan memang tidak ada yang sempurna dari ulama. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di setiap orang yang mempunyai ilmu pasti ada yang maha berilmu, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya ada ulama, ada yang lebih alim, ada yang lebih alim darinya, terus seperti itu. Ini sebab yang kedua, bahwa ada sebagian mendapatkan hadis, ada sebagian yang tidak mendapatkan hadis. Sebab yang ketiga, kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama? Karena berbeda pemahaman. Berbeda pemahaman terhadap hadis. Misalkan terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang junub tapi dia tidak bisa mandi saking dinginnya. Akhirnya dia berguling-guling di tanah bagaikan kucing. Guling-guling di tanah untuk menghilangkan junubnya. Satu pendapat, ini satu pendapat. Pendapat sahabat yang lain, dia junub, tidak bisa mandi, enggak ada air atau kedinginan, akhirnya tidak mau tayamum, akhirnya enggak sholat. Dua-duanya datang kepada siapa? Rasulullah. Tidak ada yang dicantakan oleh Rasulullah salah, tidak ada yang benar, enggak. Semuanya beristihad. Ya, maka para ikhwah, itu beberapa sebab kenapa terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Taib. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Sikap kita adalah satu, kalau kita orang berilmu, ahli ilmu, ahli ijtihad, maka kita cari. Tapi itu bukan kita, itu para ulama. Adapun kita orang awam, maka tugasnya kerjakan firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanya kepada orang berilmu jika kalian belum mengetahuinya. Oh, nyarinya siapa, Ustaz? Ya, nyarinya orang yang kira-kira kita lihat, oh dia lebih paham, dia lebih pintar dibandingkan si fulan. Misalkan, Ustaz yang ada yang lebih pintar dalam bidang akidah, ada yang lebih ahli dalam bidang hadis, ada yang lebih ahli dalam bidang fikih, muamalah, dan semisalnya. Maka orang ini yang menjadi rujukan. Nah, itu tugasnya orang awam kayak kita-kita ini. Kalau ada masalah, maka kita bertanya kepada orang yang kita anggap lebih menguasai di bidangnya. Sudah, habis itu kerjakan. Adapun orang yang bisa menelaah kitab, maka dia harus mengumpulkan hadisnya dan mengambil pendapat yang di didasari oleh hadis, oleh dalil yang paling kuat, meskipun berbeda dengan mazhab fikih. Ya, begitu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai masalah ziarah kubur tadi, Ustaz. Ya. Hadis yang mengatakan bahwa Nabi dulunya melarang kemudian membolehkan, ya, itu bisakah dipahami bahwa bukan masalah waktu dulu dan sekarang, tapi yang dulu itu maksudnya mungkin jahiliyah, mungkin jahil belum tahu tata cara ziarah. Sekarang itu maksudnya sudah berilmu. Jadi walaupun sekarang kalau orang itu jahil tidak ngerti ilmunya, tetap dilarang ziarah. Apakah bisa dipahami begitu? Ya. Nah, kemudian masih ziarah kubur, kita pernah menegur orang jangan meminta doa kepada ahli kubur, hanya kita yang ziarah itu yang mendoakan ahli kubur. Ya. Tapi kita dijawab bahwa orang-orang saleh, para wali, para nabi itu beliau hidup di dalam kubur. Ya. Seperti dalam Al-Qur'an itu kan orang yang mati la tahsabannal ladzina yuqatiluna fi sabilil amwat bal ahya. Orang yang mati syahid itu hidup di dalam kubur dan dapat rezeki. Nah, ya. Apakah itu apa berdasar perkataan orang itu? Ya. Demikian. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang berbunyi tadi kuntu nahaitukum, aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, lalu sekarang ziarahilah. Ada sebagian menafsir hadis ini maksudnya adalah dahulu kalian tidak tahu tata cara berziarah kubur, sekarang kalian tahu berziarah kubur, maka ziarahilah. Begitu pula sekarang, siapa yang belum tahu tata cara ziarah kubur, maka jangan berziarah kubur. Kalau sudah tahu baru berziarah kubur, maka jawabannya sebenarnya tidak ada penafsiran seperti itu. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dahulu kalian terlarang berziarah kubur, aku larang. Disebabkan kenapa? Karena ditakutkan akan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah sekarang karena keimanan para sahabat sudah menguat, mereka yang dulunya masuk Islam sudah benar-benar kuat, mereka yang dulunya baru mu'alaf sekarang sudah kuat imannya, maka fazuruha, ziarahilah. Dan itu pun berdasarkan wahyu. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena menziarahi kubur mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Jadi saya belum dapat tafsiran bahwa yang dimaksud didahulu dilarang karena tidak tahu berziarah kubur. Berarti juga sekarang kalau belum tahu tata cara ziarah kubur maka dilarang. Maka tidak. Karena ziarah kubur itu mudah, Pak. Datang ke pekuburan, kemudian ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minin wal muslimat, minal mu'minin wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Sudah, cukup. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Hidup di kuburan. Ya, ketika kita berziarah kubur, kemudian kita menasehati orang yang berziarah kubur agar mendoakan kepada Allah untuk orang yang dikubur, bukan malah minta kepada ahli kubur. Mereka mengatakan, kenapa tidak boleh minta kepada ahli kubur? Padahal para nabi, orang-orang saleh itu meninggal, tetapi jangan dikira mereka meninggal di dalam kuburnya, mereka hidup dan bahkan mereka diberikan rezeki. Allah berfirman, la tahsabanna alladhina yuqatiluna fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian mengira orang yang meninggal di jalan Allah mereka itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah dan mereka diberi rezeki. Ayat itu, Pak. Maka jawabannya betul ayatnya. Kita percaya ayatnya. Nabi hidup di alam barzakh, orang saleh hidup di alam barzakh. Lalu apa hubungannya dengan kita? Bolehkah kita meminta kepadanya? Tidak. Kalau hidup, kenapa memang? Apakah boleh meminta kepadanya? Tidak. Kenapa tidak boleh meminta? Karena ibadah hanya diberikan kepada siapa? Allah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Ya? Ini doa yang dikabulkan kalau berdoa kepada Allah. Tidak pernah ada riwayat Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berdoa kepada orang yang dikubur, meskipun kita percaya mereka hidup di alam barzah. Terutama Nabi Muhammad SAW, kehidupan mereka, beliau lebih utama dibandingkan seluruh yang mati syahid. Tetapi bukan berarti boleh dimintai. Tetapi malah orang yang berziarah kubur yang mendoakan. Orang yang dikubur lebih utama untuk didoakan, bukan berdoa kepadanya. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, ada pernah cerita di tengah masyarakat. Pas ada tepotok di sebuah kuburan. Yang dikubur tersebut ternyata dalam foto tersebut seperti duduk di samping kuburan. Ada hambayang, Sidin. Hambayang. Hah? Pian cari aja hambayang itu ada di kamus manapun. Hambayang, Sidin duduk. Kita mudah saja bertanya. Kalau Sidin duduk, hendak berabah, hendak duduk, minum kopi, kah? Lalu kenapa? Ada apa? Mau diapain? Boleh dimintain? Enggak. Minta kepada siapa? Allah. Hadis Rasul, lihat. Idza sa'alta fas'alillah. Lihat, tercelakah kami yang mengajak orang mengajak minta hanya kepada Allah. Itu yang dibawa oleh para Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, ketika ada seorang dai, ustaz ngajak, ayo mintanya kepada Allah, dicela. Dianggap meremehkan orang saleh. Padahal orang saleh itu kalau masih hidup pun ketika ditanya, lebih bagus mana? Minta sama Allah atau minta sama pian? Pasti minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka terima dengan lapang dada. Jauhi langkah syaitan ingin mengaburkan keyakinan kaum muslim. Wallahu a'lam. Yang lain cukup kiranya ya. Nggih. Nggih. Iya. Jadi ayat yang saya baca tadi, surat Ali Imran ayat 169. Dan itu dimaksudkan di alam barzah. Kehidupan alam barzah beda dengan kehidupan dunia. Ali Imran 169, silahkan dicek itu di rumah ya. Dan saya pesan kepada bapak ibu saudara saudari sekalian, jika mengikuti kajian, maka bawalah mushaf terjemah agar dimudahkan untuk mengikuti kajian ini. Kemudian sebelum kita cukupkan kajian ini, saya ucapkan kepada jamaah sekalian yang baru hadir pertama kali di masjid ini, ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Imam Syafi'i. Ini masjid kaum muslim, tidak ada pendaftaran khusus. Pian datang ke sini hendak betapih, hendak baju berselawar, tidak ada baju khusus. Ya, tidak ada pendaftaran khusus, tidak ada baiat. Ini masjidnya kaum muslim. Silahkan datang, yang dipelajari bukunya jelas. Adanya Al-Quran, adanya hadis, tidak ada perkataan-perkataan lain yang kita pelajari. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.